nafanya, ila sikujua ni kwa namna hii. Baba nilijua utatenda, ila sikujua ni kwa namna hii. Umenishangaza, umenishangaza, mana sikujua ni kwa namna hii. Kweli umenishangaza, umenishangaza, mana sikujua ni kwa namna hii. Nilijua, nilijua utafanya, ila sikujua. Yeah.